Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rusuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man jada haqqa ziyadih. Wa man da'a bidawatihi ila yaumitin. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, dimanapun Anda berada, kembali kita hadir dalam seri dakwah ilallah, The Islamic Shadow Presentation. Insya Allah, pada topik ini, pada kali ini kita akan melanjutkan ya, pembahasan presentasi tentang alam kubur. Ya, tentang alam kubur. Nah, mengingatkan kembali bahwa proses awal di yaumil akhir itu adalah ketika seseorang memasuki alam kubur, yaitu dia mengalami kehidupan setelah mati dia. Jadi seluruh manusia yang sudah mati, ya, yang sudah Allah matikan, itu sekarang ada di alam barzah, alam kubur. Ya. Ada dinding, ya, barzah artinya dinding, penyekat antara alam dunia dengan alam akhirat nanti, yaitu menunggu sampai Allah bangkitkan, ya, di hari kiamat. Ya, seluruh manusia nanti Allah akan bangkitkan kembali, dikumpulkan di padang mahsyar. Saudaraku yang budiman, tuan cerdas, terkait dengan alam kubur ini, ada suatu riwayat dari Yahya bin Abi Katsir berkata bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu pernah mengatakan dalam khutbahnya, "Di manakah orang-orang yang membersihkan wajahnya dengan baik, menakjubkan dengan masa muda mereka, yang tidak memberikan kemenangan dalam medan peperangan? Di manakah orang-orang yang membangun kota-kota dan membentinginya dengan dinding? Waktu akan menghancur leburkan mereka dan mengantarkan mereka ke dalam kegelapan kubur. Ikutilah wahyu, itulah jalan keselamatan, itulah jalan keselamatan." Jadi ini adalah nasihat Abu Bakar Ash-Shiddiq kepada umat, ya, kepada umat. Ya. Beliau menekankan kembali tentang pentingnya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kegelapan alam kubur. Ya. Kematian datang, ya, bisa tiba-tiba, kapanpun, dimanapun. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi, memperkirakan di mana dia akan mati dan kapan dia akan mati. Ya. Dan maut selalu mengintai kita. Ya, kematian selalu mengintai kita, seluruh manusia. Ya. Tidak mengenal yang muda, yang tua, ya, yang kecil, yang sudah lanjut, ya, yang di kampung, yang di desa, ya kan? Siapapun, laki-laki, perempuan, semuanya, ya, yang berharta kak, berharta banyak maupun yang miskin, ya, yang hidupnya susah maupun hidupnya bersenang-senang, ya, seluruhnya, ya, kematian bisa tiba datang dengan cepat. Ya. Oleh sebab itu maka Abu Bakar Ash-Shiddiq, ya, ikutilah wahyu, ya. Kapan, ya, kita menjalani hidup berdasarkan wahyu, ya kan? Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, ya, itu adalah supaya kita mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita hidup sesuai dengan perintah-perintah Allah, mengikuti arahan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Suatu ketika Sayyid Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu berkata dalam khutbahnya, "Wahai hamba Allah, berhati-hatilah kamu dari maut yang tidak dapat dihindari. Jika kamu berada di tempat, ia datang mengambil kamu. Dan bila kamu lari, pasti akan terbang, akan terpegang juga. Maut terikat selalu di ubun-ubunmu." Ya. Maksudnya sangat dekat. "Maka carilah jalan selamat, carilah jalan selamat. Dan segeralah, segera. Sebab di belakangmu ada yang mengejar kamu, yaitu kubur. Ingatlah bahwa kubur itu ada kalanya kebun dari kebun-kebun surga. Salah satu kebun dari kebun-kebun surga. Atau jurang, salah satu jurang dari jurang-jurang neraka. Dan kubur itu tiap hari berkata-kata, 'Akulah rumah yang gelap. Akulah tempat sendirian. Akulah rumah ulat-ulat.'" Saudaraku yang budiman, tuan cerdas. Ya. Ini beliau, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, menegaskan kembali, ya, dalam khutbahnya, dalam nasihat kepada umat, ya, tentang arti penting persiapan diri kita untuk memasuki alam kubur, ya, yang bisa sewaktu-waktu kita lewati, yang akan kita jumpai. Nah, jadi kubur itu adalah salah satu kebun dari kebun-kebun surga, ya, ya, taman dari taman-taman surga, ya. Dia bisa mendapatkan kenikmatan kubur, tapi juga dia bisa menjadi jurang daripada jurang-jurang neraka, ya. Jurang yang penuh dengan siksaan. Nah, ini maka kita perlu menghindari, ya, menghindari dari siksa kubur. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, dari Maimun bin Mihram, ya, berkata bahwa saya pernah keluar bersama Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu menuju pemakaman. Ya. Ketika itu Umar melihat makam, maka ia lalu menangis. Lalu berkata, "Wahai Abu Ayyub," panggilan Maimun bin Mihram, "nah, inilah makam nenek moyangku Bani Umayyah, ya, yang seakan-akan mereka tidak bergabung dengan para pemuji dunia dalam kenikmatan dan kehidupan mewah mereka. Tidakkah engkau melihat mereka saling bermusuhan, telah ditimpakan atas mereka hukuman, ditetapkan dalam diri mereka suatu bencana, dan badan mereka dimakan oleh rayap?" Ya. Kemudian ia kembali menangis hingga pingsan, dan lalu tersadar. Lalu berkata, "Pergilah bersama kami, demi Allah, saya tidak mengetahui seorang pun yang lebih merasa nikmat daripada orang yang telah pergi menuju makam ini, dan kemudian dia telah terbebas dari sisa Allah Subhanahu wa taala." Ya. Jadi demikian, ya. Demikian takutnya Umar bin Abdul Aziz, ya, salah satu khalifah Rasyidah yang kelima, ya. Beliau sangat takut terhadap azab kubur, ya, takut, ya. Ini terkait dengan apa yang terjadi pada nenek moyangnya, yaitu Bani Umayyah, ya, Bani Umayyah, ya, seperti itu. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan yang cerdas, penting sekali kita memahami tentang nasib yang akan menunggu kita, ya, di alam kubur nanti. Nah, apa yang terjadi di alam kubur, ya? Kenapa? Ini sangat penting karena alam kubur itu adalah alam yang sangat panjang. Ya. Nabi Adam, manusia pertama, ya, yang diciptakan Allah, ya, ibu bapak kita, ya, bapak manusia, itu sekarang masih di alam kubur, masih di alam barzah. Ya. Dan itu, ya, beliau, ya, sudah ribuan tahun, belasan tahun, belasan ribu tahun di alam kubur, ya. Wallah alam, ya. Fir'aun juga begitu di alam kubur, ya. Berapa lama dia hidup di dunia dengan segala keangkuhannya, ya kan, kekuasaannya, ya kan, kemudian kekayaannya, ya kan. Tapi cuma sebentar di dunia, ya kan. Dibandingkan dengan di alam kubur, ya, sudah ribuan tahun di alam kubur, ya. Jadi tidak ada gunanya, ya. Tidak ada gunanya kehebatan, kekuasaan, kekayaan dia waktu di dunia. Ya. Nah, sekarang orang berlomba-lomba, ya. Kebanyakan orang berlomba-lomba mengejar dunia. Mengejar dunia, ya. Kesenangan dunia. Nah, ini yang kemudian menjadikan mereka lupa, ya, terhadap kehidupan abadi yang sudah menunggu mereka, yaitu kehidupan di akhirat. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, bisa kita golongkan beberapa kelompok, ya, di dalam alam kubur, ya, yaitu arwah para nabi, ya. Nah, yang jelas arwah para nabi, para rasul, ya, itu adalah berada di tingkatan tertinggi dan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan bahwa Rasulullah bermunajat di akhir hidupnya. Allahumma rafi'qal a'la. Allahumma rafi'qal a'la. Allahumma rafi'qal a'la. Ya Allah, tempatkanlah kami, ya, di sisimu yang tertinggi, yang tinggi sekali. Ya. Ini dari riwayat Muslim dalam sahihnya. Ya. Nah, mereka menempati kedudukan yang bertingkat-tingkat sebagaimana yang diperlihatkan kepada Rasulullah pada malam Mi'raj, ya, pada perjalanan malam hari Mi'raj. Kemudian Ibnu Rajab, ya, dalam bukunya ahwal kubur mengatakan bahwa adapun para nabi ya tidak diragukan lagi bahwa roh mereka berada di sisi Allah dalam tingkatan yang paling tinggi. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah tingkatan orang-orang yang mati syahid, ya, yang akan senantiasa hidup di sisi Allah, ya, dan mereka mendapatkan rezeki. Allah berfirman di dalam surat Al Imran surat ketiga ayat 169, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ya. بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ya. Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang ya, yang gugur ya, yang mati di jalan Allah, yang berjuang di jalan Allah ya, fisabilillah, itu mereka mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Allah, di sisi Tuhannya, dengan mendapatkan rezeki. Ya. Nah, Masruk bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud mengenai ayat ini. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud menjawab bahwa kami pernah juga menanyakan ayat ini kepada Rasulullah, dan kemudian beliau bersabda, arwah para syuhada, ya, orang-orang yang syahid, orang-orang yang gugur, yang mati di jalan Allah, itu berada dalam rongga burung yang kehijau-hijauan. Ya. Di dalamnya terdapat periuk yang berkantungan di arsy, ya. Lalu melepaskan diri dari surga sekendaknya, kemudian kembali menuju periuk tersebut. Ya. Jadi arwah para syuhada itu berada dalam rongga burung yang kehijau-hijauan, ya. Ya. Sekarang ini, kemudian di dalamnya terdapat kantong yang berkantungan di arsy, ya. Kantong, ya, kantong-kantong. Lalu melepaskan diri dari surga sekendaknya kemudian kembali kepada kantong tersebut. Nah ini lewat dari Sahih Bukhari. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda dalam riwayat Abdullah bin Abbas. Ya. Ini dari hadis, ya. Hadis riwayat Ahmad, ya, insya Allah, bahwa Rasulullah bersabda, tatkala saudara-saudaramu gugur dalam perang Uhud, Allah menjadikan arwah mereka dalam rongga burung yang kehijau-hijauan, keluar menuju sungai-sungai surga dan makan dari buah-buah surga, lalu kembali kepada kantong-kantong yang terbuat dari emas serta bergantungan dalam naungan arsy. Ketika mereka mendapati aroma makanan, minuman dan ungkapan mereka, mereka mengatakan, sampaikanlah tentang keadaan kami kepada saudara-saudara kami di dunia. Sesungguhnya kami hidup dalam surga dengan diberi rezeki. Inilah yang dimaksudkan agar mereka tidak berpaling dari peperangan dan melarikan diri dari jihad. Fisabilillah. Kemudian Allah menjawab, aku akan menyampaikan mereka, kondisi mereka, ya, menyampaikan kepada mereka tentang kondisi kalian. Ya. Kepada mereka adalah orang-orang beriman yang masih hidup di dunia ini. Ya. Kemudian Allah menurunkan ayat, wala tasaban alladziina qutilu fi sabilillah amwata bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun, ya. Nah. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan dari Anas, ya. Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Harisah terbunuh dalam perang Badar sedangkan ia masih muda. Lalu ibunya datang kepada Rasulullah seraya berkata, wahai Rasulullah, engkau telah mengetahui kedudukan Harisah bagiku. Seandainya dia kini berada di surga, niscaya saya akan bersabar dan menahan diri. Tetapi jika ia berada di tempat lain, engkau pasti telah menduga apa yang akan saya perbuat. Kemudian Rasul menjawab, ya, apa engkau tidak mengerti? Ya, apakah surga itu hanya satu? Surga itu banyak tingkatannya. Dan ia, Harisah, itu berada di surga Firdaus, yaitu tingkatan yang tertinggi. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Ini adalah hadis riwayat Ahmad Abu Dawud, ya. Kemudian disahihkan oleh Al-Hakim, ya. Kemudian di dalam riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Abu Hurairah yang disahihkan oleh Al-Albani, ya. Dalam kitabnya Sahih Al-Jami', ya. Rasulullah bersabda, "Saya melihat Ja'far bin Abi Thalib," ya. Ja'far bin Abi Thalib ini adalah salah seorang panglima perang, ya, di dalam perang Mu'tah, ya. Dalam bentuk malaikat yang terbang di surga bersama para malaikat lain dengan kedua sayapnya. Ya, Allah Akbar. Ya. Jadi, saya melihat Ja'far bin Abi Thalib ya, dalam bentuk Ja'far bin Abi Thalib ini adalah syuhada, ya, syahid di dalam perang Mu'tah, perang melawan kaum Romawi, ya. Kemudian kita tahu bahwa kedua tangannya itu dipotong oleh musuh, ya kan, sebelum beliau wafat, ya, sebelum beliau gugur. Nah, jadi saya melihat Ja'far bin Abi Thalib dalam bentuk malaikat yang terbang di surga bersama para malaikat lain dengan kedua sayapnya. Ya. Nah, kemudian ruh kaum mukmin, ya, yang soleh, yang berada dalam burung-burung yang berkandungan di pepohonan surga. Rasulullah bersabda, sesungguhnya jiwa seorang mukmin dalam bentuk burung yang makan dan bergantung di pepohonan surga, sehingga Allah membangkitkannya untuk kembali ke jasadnya kelak pada hari kebangkitan. Ya, pada hari kebangkitan. Ini adalah dari Malik, ya, Imam Malik, Ahmad dan An-Nasa'i, ya, dari Ka'ab bin Malik. Ya, disohkan oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami'. Saudaraku yang budiman dan cerdas, jadi ini adalah gambaran, ya, ruh-ruh, ya, orang-orang yang beriman, ya, orang-orang beriman, orang-orang mukmin, orang-orang soleh, orang-orang syuhada, ya, syahid dan para nabi dan rasul, ya, mereka sekarang itu menikmatin kubur, kenikmatan kubur, ya, mereka hidup di dunia cuma sebentar, ya, berjuang keras, ya, beriman, ya, sungguh-sungguh, ya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, kemudian menjalin hidup bersungguh-sungguh sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran, ya, ketentuan-ketentuan Allah, kemudian mengikuti sunnah Rasulullah, ya, dan memang konsekuensi hidup sesuai dengan komitmen dengan jalan hidup Islam itu adalah cukup berat, ya, melelahkan, tapi itu juga menyenangkan, ya. Menyenangkan dalam arti kata hati kita, ya, menjadi ringan, hati kita menjadi senang. Karena apa? Karena kita hidup, ya, dalam keridhaan Allah, ya kan? Ya. Kita hidup dalam naungan keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, subhanallah, ya. Jadi hidup yang terindah, ya, di dunia ini adalah ketika seseorang hidup berada di dalam naungan keridhaan Allah, rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala, ya. Hidup sesuai dengan jalan hidup sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup mencintai Allah, Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jihad fisabilillah di atas daripada kecintaan kepada yang lainnya. Ya. Selain ketiganya. Ya. Inilah jalan hidup yang menyenangkan. Ya. Jalan hidup yang luar biasa. Ya. Ya. Jalan hidup yang penuh dengan keindahan spiritual. Ya. Ya. Ya. Ketenangan hati. Ya kan? Kemudian keyakinan, optimisme, ya kan? Ya, walaupun jasadnya menderita, ya kan? Karena harus banyak berpuasa mungkin, ya. Harus banyak melakukan ibadah-ibadah yang lain, ya. Terus banyak harus memberikan kebaikan-kebaikan orang lain, ya kan? Nah, ini memang secara fisik itu melelahkan, tapi alhamdulillah hati ringan. Kenapa? Karena hati ridho. Ridho terhadap ketentuan Allah, ridho terhadap aturan Allah, ya kan? Ya. Aturan Allah dan insya Allah, ya, itu perjuangan hanya di dunia ini. Artinya perjuangan itu waktunya hanya di dunia ini. Kalau sudah meninggal, sudah wafat, sudah lagi tidak ada lagi perjuangan. Yang ada adalah menikmati panen, ya, menikmati hasil daripada jadi perjuangan. Allahu Akbar. Dan hidup di dunia ini cuma sebentar, ya kan? Sementara di depan kita, ya, para bidadari-bidadari Allah sudah menunggu, ya. Bidadari-bidadari yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kepada hamba-hambanya yang beriman di dunia ini, yang masih hidup di dunia ini, ya. Dan kita, ya, orang-orang beriman yang benar, ya, itu sudah dipersandingkan oleh Allah, ya, dengan para bidadari. Cuma kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu, ya, bidadari yang mana. Ya kan? Tapi sudah Allah peruntukkan bidadari untuk kita. Ya, siapkan, Allah sudah siapkan para bidadari, ya, yang bermata jelita, ya kan? Yang seandainya, ya kan? Seandainya ujung jarinya, ya kan, ditampakkan di bumi ini, maka sinarnya itu bisa mengalahkan sinar bulan, ya kan? Bisa mengalahkan sinar bulan, ya kan? Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi inilah kenikmatan-kenikmatan besar yang menunggu orang-orang yang beriman, ya. Orang-orang yang hidup di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu maka kita harus bersemangat, ya, bersemangat meniti jalan hidup ini sesuai dengan jalan hidup Allah, ya, dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang budiman, Tuhan itu cerdas. Kemudian kita akan berbicara tentang apa yang terjadi nanti pada ruh orang-orang yang melakukan maksiat, banyak melakukan dosa. Nah, ini adalah ruh orang-orang yang mereka beriman, ya, tapi cacat, ya, cacat keimanannya. Kenapa? Karena banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nas-nas, ya, yang menjelaskan tentang siksa yang akan diperoleh bagi orang-orang yang melakukan maksiat, ya. Ini bisa kita lihat di dalam hadis, ya, panjang, ya, riwayat dari Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad, ya. Hadis riwayat hadis sahih Bukhari, Muslim, Ahmad, ya. Ini adalah dari Samrah bin Jundub, ya. Samrah bin Jundub radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW selesai menunaikan sholat, ya. Beliau kemudian memandangi kami seraya berkata, siapa di antara kalian yang bermimpi semalam? Ya. Ya. Jika salah seorang kalian bermimpi dan mencatatkannya, maka katakanlah Masya Allah. Ya. Kemudian di hari lain, beliau kembali bertanya kepada kami, apakah di antara kalian ada yang bermimpi? Maka kami menjawab tidak. Ya. Maka beliau kemudian berkata, tetapi tadi malam saya bermimpi bertemu dengan dua orang laki-laki yang mendatangiku dan mengajakku pergi menuju tanah suci. Lalu kami melihat seorang lelaki yang satu duduk dan yang lainnya berdiri, ya, dengan membawa tempaan besi, ya. Tempaan besi itu palu, gudam besi yang dimasukkan ke dalam mulutnya sehingga mencapai langit-langitnya, ya. Jadi tempaan besi ini dimasukkan ke dalam mulut-mulutnya sehingga mencapai langit-langitnya. Kemudian hal itu dilakukan melakukan hal serba kepada mulut lainnya. Dan di saat mulutnya sembuh, ia kembali melakukan perbuatan itu. Artinya, kembali dimasukkan tempaan besi itu ke dalam mulutnya. Nah, kemudian, Rasul bertanya, Mahadha, apa ini? Maka, kedua orang yang pengantar itu kemudian, lanjutkan perjalananmu. Pergilah. Maka kami pun melanjutkan perjalanan, mendatangi seorang lelaki yang berbaring, dan seorang lelaki yang berdiri, dan di atas kepalanya terdapat batu besar. Lalu batu itu, ya, dipukulkan ke kepalanya. Ya. Pada saat dipukulkan ke kepalanya, batu tersebut kemudian retak dan hancur, dan kepalanya hancur. Ya. Ya. Jadi kepalanya retak dan hancur. Kemudian setelah sembuh, kemudian menjadi seperti sedia kala, dan kemudian dipukulnya lagi, sehingga hancur dan retak berulang-ulang kali. Rasulullah bertanya, kemudian Rasulullah bertanya, Mahadha. Maka kedua pengantar itu, ya, lanjutkan saja perjalanan kamu. Ya, kita lanjutkan perjalanan. Maka kemudian kami pun pergi melanjutkan perjalanan dan mendapati suatu lubang. Seperti cerobong yang atasnya sempit dan bagian bawahnya luas. Serta dipenuhi oleh api yang menyala-nyala di bawahnya. Dan di dalamnya terdapat lelaki dan perempuan yang telanjang disambut dengan kobaran api yang menyala-nyala dari bagian bawah mereka. Nah, ketika api itu mendekat, mereka naik hingga hampir-hampir keluar. Ya. Dan tatkala api itu padam, mereka pun kembali. Ya. Dan berulang-ulang seperti itu. Maka saya bertanya, Mahadha. Maka kedua pengantar itu menjawab, lanjutkan perjalanan. Maka kami pun melanjutkan perjalanan dan mendapati sebuah sungai darah. Sungai darah yang di dalamnya terdapat seorang lelaki yang berdiri. Dan di tengah-tengah sungai terdapat lelaki lain, ya, yang berusaha berenang, ya, memegang batu di kedua tangannya. Ya. Nah, Dan di tengah sungai terdapat lelaki lainnya yang memegang batu di kedua tangannya. Ketika lelaki yang berada di sungai itu ingin keluar, lelaki lainnya kemudian melemparkan batu itu ke dalam mulutnya, lelaki tersebut ya, sehingga ia kembali pada posisi semula ya. Setiap dia ingin berenang ya ke batu itu, maka kemudian dilemparkin batu ya ke dalam mulutnya ya kan, sehingga dia berada pada posisi semula. Setiap kali ingin keluar, ingin menggapai batu, maka dilemparkan lagi, berulang-ulang seperti itu ya. Nah, kemudian Rasul bertanya, "Mahadza?" Maka keduanya pengantar itu lanjutkan saja perjalanan. Maka kami pun melanjutkan perjalanan mendatangi taman yang hijau, yang di dalamnya terdapat pohon besar, dan pada bagian bawah pohon itu terdapat seorang kakek dan anak-anak kecil. Nah, kemudian tiba-tiba seorang lelaki di dekat pohon itu menyalakan api di antara kedua tangannya. Kedua lelaki yang bersamaku serta merta menaikkanku ke pohon dan memasukkanku ke dalam rumah yang belum pernah saya lihat ada rumah yang lebih bagus darinya. Di dalamnya terdapat kakek-kakek dan kaum pemuda. Selanjutnya keduanya menaikkanku dan memasukkanku ke dalam suatu rumah yang lebih indah lagi, lebih besar, lebih utama. Maka saya pun berkata, "Kalian berdua telah mengajakku berkeliling ya pada malam ini. Maka beritahukanlah kepadaku tentang apa yang tadi saya lihat. Apa maknanya dari apa yang saya lihat tadi?" Maka keduanya menjawab, "Ya, tempaan besi yang kau lihat ya, memecah mulut orang itu adalah cerminan dari seorang pendusta, pembohong ya, yang selalu banyak berdusta ya, berbohong. Nah, ia akan mengalami hal seperti itu hingga hari kiamat, hari kiamat ya. Kemudian yang kau lihat menghancurkan kepalanya, yaitu orang yang diajari Allah bacaan Al-Quran, tetapi ia hanya tidur dan tidak beribadah di waktu malam serta tidak mengamalkannya di waktu siang ya. Jadi dia belajar Al-Quran tapi melalaikannya, tidak hidup bersama Al-Quran, tidak konsisten, tidak komitmen dengan ayat-ayat Al-Quran ya, walaupun dia sudah mempelajari Al-Quran. Ia diperlakukan seperti itu ya, demikian itu hingga hari kiamat. Kemudian ada pun orang yang kau lihat dalam suatu lubang yang menyerupai cerobong, itu adalah orang-orang yang melakukan zina ya, yang pezina ya, orang-orang yang suka melakukan zina ya. Sedangkan orang yang engkau lihat di sungai ya, yang berenang ya di sungai darah dan kemudian dilempar batu ke dalam mulutnya dan kemudian kembali lagi, itu adalah orang-orang yang biasa memakan riba. Naudzubillahi min dzalik ya. Orang-orang yang biasa memakan riba ya. Hidupnya ya itu biasa memakan riba ya. Orang yang memakan riba ya. Orang yang memakan riba, bunga uang, bunga pinjaman. Nah, kemudian seorang kakek yang kau lihat berada di desa pohon itu adalah Ibrahim alaihissalam ya, Khalilullah ya. Dan anak-anak yang berada di sekelilingnya adalah anak-anak dari keturunan umat manusia yang dia sudah wafat sebelum akil baliknya ya. Nah, orang yang menyalakan api itu adalah malaikat Malik, yaitu malaikat penjaga neraka. Nah, kemudian rumah pertama yang kau lihat tadi itu adalah rumah kaum mukmin yang awam ya. Nah, sedangkan rumah berikutnya adalah rumah kaum syuhada ya, yaitu orang-orang yang syahid fisabilillah. Nah, saya adalah Jibril dan ini adalah Mikail ya, Allah Akbar. Jadi malaikat, jadi yang mengantarkan tadi itu adalah malaikat Jibril dan Mikail. Kemudian ia mengangkat kepalanya dan saya pun mengangkat kepalaku. Lalu kami mendapati sebuah istana yang menyerupai awan ya, besar. Nah, kemudian keduanya berkata, "Itu adalah rumahmu." Maka saya berkata, "Biarkanlah saya memasuk rumahku." Maka keduanya menjawab, Engkau masih memiliki sisa umur yang belum engkau sempurnakan. Dan seandainya engkau telah menyempurnakannya, maka engkau dapat memasuki rumah itu." Ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi sekarang Rasulullah Muhammad SAW itu sekarang sudah memasuki rumah itu. Ya. Sudah ada di rumah besar itu. Ya. Yang seperti awan besar itu. Ya. Allah Akbar. Jadi beliau ada di sana ya, ya, sampai nanti Allah bangkitkan di yaumil akhir ya, di hari kiamat ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kemudian Imam Ibnul Qayyim berkata bahwa inilah dalil dari sunnah yang menetapkan adanya siksa kubur, karena sungguhnya mimpi para nabi itu adalah wahyu yang sesuai dengan perkara yang sebenarnya ya. Ini dalam kitab Ar-Ruh ya, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi ya. Nah, kemudian dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mensolati seorang jenazah. Lalu saya menghafalkan doanya. Beliau berdoa, ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'krim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wal salji wal baradi wa naqqihi minal khotoya kama naqqaita saubatal abyadu abyadu minal dham minat dansi wabdilhu daran khairan min darihi wahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa dakhilhul jannata wa'idhu min adabil qabri au min adabin nar. Ya. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, selamatkanlah ia, ampunilah ia, muliakanlah tempatnya, luaskanlah jalan masuknya, basuhlah ia dengan air dingin dan es, bersihkanlah ia dari segala kotoran sebagaimana engkau membersihkan baju putih dari noda. Berikanlah ia dengan rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia. Ya. Berilah keluarga yang lebih baik dari keluarganya dan istrinya, dan berilah istri yang lebih baik daripada istrinya. Masukkanlah ia ke dalam surga dan lindungilah ia dari siksa kubur dan siksa neraka. Ya. Wa'idtu min azabil qabri aw min azabin nar. Ya. Ya Allah, lindungilah ia dari siksa kubur dan siksa neraka. Nah, kemudian Auf bin Malik berkata, sampai-sampai saya berharap sayalah yang menjadi mayat tersebut. Ya. Kemudian di dalam riwayat lain, waqihi fitnatal qabri wa azabin nar. Dan selamatkanlah ia dari fitnah kubur dan siksa neraka. Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan dan cerdas. Jadi ini adalah nasib, ya, yang menunggu bagi orang-orang yang banyak dosa, ya, yang banyak melanggar peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka kita perlu berhati-hati. Nah, ini adalah jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma ini a'udzuka min adzabil qabri wa a'udzuka min adzab jahannam wa a'udzuka min fitnatil mahya wal mati wa a'udzuka min fitnatil masih dajjal, ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk di akhir salat kita, ya, di akhir tahiyatul akhir, ya. Itu supaya membaca doa ini, yaitu ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Aku berlindung kepada Engkau dari azab jahanam, neraka. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah hidup dan fitnah mati. Ya, fitnah orang-orang hidup dan orang-orang mati. Fitnah hidup dan fitnah mati. Dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah dajjal. Ya. Nah. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Kita lanjutkan terkait dengan ruh orang-orang kafir. Nah, ini orang-orang kafir adalah orang-orang yang hidup di dunia ini dia tidak beriman dengan benar kepada Allah, ya. Dia tidak menyembah kepada Allah, ya. Dia menyembah kepada Allah tapi juga menyembah kepada selain Allah. Itu berarti musyrik, kafir juga, ya kan? Dia hidup sesuai dengan jalan hidup selain Islam. Dia tidak masuk Islam, ya. Tidak beragama Islam, tidak berkeyakinan hidup seperti Islam, ya. Nah, maka itu adalah kafir, yaitu orang yang tidak bertauhidullah, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, ya. Yaitu tidak berkeyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Dia berkeyakinan bahwa ada Tuhan selain Allah, ya kan? Nah, itu. Nah, ini adalah orang-orang kafir kepada Allah, ya, kafir kepada Allah. Orang kepada kafir kepada ayat-ayat Al-Qur'an, ya, ayat-ayat Allah, ya kan? Karena kalau kafir kepada Allah berarti kafir juga kepada ayat-ayatnya, itu karena dia tidak percaya kepada Allah berarti tidak percaya kepada ayat-ayat Allah juga, kan, gitu. Ya. Karena ayat Al-Qur'an Karim adalah ayat Allah, gitu kan. Nah, ini. Jadi pokok. Nah. Kemudian kalau dia beriman kepada Allah dan ayat-ayat Al-Qur'an, maka dia otomatis juga beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ayat Al-Quran jelas ya, itu supaya kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad SAW. Ya, kita beriman kepada Allah dan para Nabi dan Rasul juga ya. Semua Nabi, semua Rasul kita imani. Artinya apa? Itu adalah jalan, kita ikuti jalan hidup mereka ya. Kalau syariatnya sesuai dengan syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kenapa? Karena Islam ya, inti daripada Islam adalah La ilaha illallah, dan itu adalah agama para Nabi dan Rasul semua ya. Semua para Nabi dan Rasul agamanya adalah La ilaha illallah, agama Islam ya, yaitu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan di seluruh jagat kehidupan, seluruh alam kehidupan ya. Allah Akbar. Jadi maka kalau kita ya tidak seperti itu, tidak beriman ya, maka kita orang kafir. Walaupun ya, walaupun dalam keyakinan agama-agama di apa yang ada sekarang di luar Islam itu mereka mengaku beriman juga ya. Iman kepada Tuhan Bapa, iman kepada Ruhul Kudus, iman kepada sang penebus dosa, ya kan, sang juru selamat, iman kepada akhirat, iman kepada surga, iman kepada gitu kehidupan akhir gitu ya. Tapi itu adalah keimanan yang salah ya. Kenapa? Karena Allah ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu tidak berbapak, tidak beranak ya, dan tidak ada sekutu baginya. Allah adalah qiyamu bi nafsihi, berdiri sendiri ya. Jadi agama-agama di luar Islam itu adalah mereka mengakui ada Tuhan selain Allah ya kan, ada Tuhan, ada dewa-dewa ya yang mengurusi masalah pertanian, ada dewa-dewa yang mengurusi masalah ekonomi bisnis ya kan, ada dewa kesejahteraan, ada dewa kemakmuran ya. Maka dia sembahyang ya, memanjatkan doa kepada dewa tersebut, dewa kemakmuran, dewa kesejahteraan ya. Ini adalah keyakinan yang sangat salah ya. Jadi tidak ada ilah kecuali Allah ya. Seluruh kehidupan ini adalah satu sistem ya. Jagat raya ini, bumi langit ini adalah satu sistem ya. Sinergi ya, kolaborasi, integrasi ya. Maka karena sistem kehidupan satu, maka Allah juga satu ya kan. Allah juga satu. Allah Maha Esa, maka dia mewujudkan alam ini satu, integrasi ya. Jagat raya ini, langit dan bumi ini berpadu ya kan, gravitasi, orbit ya kan, planet, bintang-bintang ya kan ya, itu semuanya adalah satu kesatuan ya. Kehidupan ini satu kesatuan, satu sistem ya kan. Di bumi ini ya, langit ya kan, matahari, kemudian gunung-gunung ya, sungai, lautan ya kan, tanah ya kan, tumbuh-tumbuhan, binatang, itu semuanya satu sistem. Satu sistem, yaitu karena yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah yang menciptakan itu semua, ya. Karena sumbernya dari Allah yang menciptakan, maka aturan hidup di dunia ini, di jagat raya ini adalah satu. Begitu juga aturan hidup nanti, ya, yang terjadi setelah manusia mati. Maka itu bukan satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Penguasa tunggal, kekuasaan Allah Maha Kuasa seluruh jagat raya, seluruh alam kehidupan, alam nyata, alam gaib, alam di kehidupan sebelum kita yaitu di alam roh, alam kandungan, maupun nanti kehidupan di alam kubur, di alam barzah, di padang mahsyar ya kan, di hari akhir. Semuanya adalah satu kesatuan, satu sistem integrasi, satu proses panjang yang terintegrasi, dan itu adalah sumbernya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya dari Allah Subhanahu. Tidak ada namanya Tuhan kemakmuran, Tuhan rezeki, Tuhan bisnis, Tuhan hujan, Tuhan beda-beda ya. Itu enggak ada ya. Tidak ada namanya Tuhan suruh selamat ya. Tidak ada ya. Allah yang mengampuni, Allah yang Maha mengampuni, Allah yang menyelamatkan hambanya, Allah yang memberikan petunjuk, Allah yang menyesatkan, Allah juga yang menguasai seluruh kehidupan ya, yang memberikan rezeki, memberikan kemakmuran, yang Allah juga memberikan kemelaratan ya, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia itu ya. Orang yang benar adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah ya kan, memohon ampun kepada Allah atas segala khilafnya ya kan, dan dia adalah beriman kepada Allah dengan benar. Itulah ada orang yang benar ya. Sementara orang-orang kafir adalah orang yang orientasi hidupnya bukan selain Allah ya. Ciri khas orang kafir itu adalah orientasi hidupnya bukan untuk Allah, ya. Dia hidup untuk dirinya sendiri, ya, untuk kejayaan dirinya sendiri, untuk kemakmuran, kebahagiaan, ya, dirinya sendiri, keluarganya. Biasanya begitu, ya. Dia hidup untuk supaya bagaimana bisnisnya, supaya dia bisa menikmati hidup ini, makan enak, ya kan, hidup nyaman, ya kan, supaya sejahtera, bahagia lahir dan batin, gitu. Itu adalah tujuan hidup dia, dan sebenarnya dia adalah menghamba kepada dirinya sendiri, menghamba kepada hawa nafsunya, ya, kemauan dia, keinginan dia sendiri. Jadi dia tidak menghamba kepada Allah, dia menghamba kepada dirinya sendiri, menghamba kepada kedudukan yang dikejar, ya, kekayaan yang dikejar, ya, menghamba kepada popularitas yang dia cari-cari. Nah, seperti itu, ya. Jadi ciri khas orang-orang kafir adalah dia orientasi hidupnya, tujuan hidupnya bukan untuk Allah, tapi untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Anda mengaku beriman, ya, kepada Allah dengan benar, maka jadikan orientasi hidup Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tujuan hidup Anda adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wah, jadi kita mencintai Allah, ya, di atas daripada yang lainnya, bahkan terhadap diri kita sendiri, terhadap kemauan kita, terhadap keinginan kita, kita kalahkan dan kita mengikuti kemauan dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keimanan yang benar, ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Saudaraku, saya kembali ke apa yang akan terjadi pada ruh orang-orang kafir, ya. Atau apa yang terjadi sekarang ini pada orang-orang kafir di alam kubur, ya. Dalam riwayat An-Nasa'i, ya, Imam An-Nasa'i, ya. Dalam kitab Al-Jama'is, ya. Al-Jana'is, ya, kitab jenazah, ya. Maka disebutkan bahwa ruh itu keluar dari diri orang kafir itu diiringi dengan adanya bau busuk. Ya, bau busuk adalah bau yang bisa di bau di alam sana, ya. Baunya busuk, ya. Hingga ia sampai di pintu bumi dan penduduk bumi berkata, betapa busuknya bau ini. Pada akhirnya roh itu mendatangi golongan roh orang-orang kafir, ya. Ya. Jadi orang-orang kafir itu adalah baunya busuk, ya. Jadi orang-orang kafir, dia nanti tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Jadi dia tidak, rohnya bisa tidak bisa naik ke langit, ya. Tertutup. Maka dia kemudian rohnya kembali, ya, ke alam kubur, ya kan, kemudian disiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan Man Robuka, ya, siapa Tuhanmu, ya. Maka dia menjawab, ya, Tuhan dia adalah Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Maka itu jawaban yang salah dan kemudian dia diazab. Begitu juga dia tidak mengenal Muhammad SAW, ya, Rasulullah SAW, ya. Kenapa? Dia tidak hidup sesuai dengan sunnah Nabi, ya. Kenapa? Dia hidup sesuai dengan yang lainnya, ya. Hidup sesuai dengan filosofi, keyakinan dia sendiri atau orang-orang yang ada di sekitarnya dari bapak nenek moyangnya yang salah. Jadi dia hidup mengikuti jalan hidup selain Muhammad SAW, ya. Jalan hidup orientasi duniawi intinya, ya. Orang-orang kaya, ya kan, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang hebat berprestasi dalam konteks materialistik duniawi. Nah, itu. Jadi jalan hidupnya adalah hanya mengejar keuntungan, kenikmatan, kesenangan duniawi, glamoritas duniawi, ya kan? Prestasi-prestasi kejayaan duniawi, ya kan? Prestasi duniawi, duniawi, duniawi. Dan itu adalah cara hidup orang-orang kafir, ya. Nah, ini maka mereka, ya, diancam oleh Allah dengan azab yang pedih di dalam siksa kubur, ya. Nah, belum lagi nanti di neraka sudah menanti mereka, ya. Kemudian saudaraku yang budiman, Tuhan yang saudaraku yang budiman, Tuhan yang cerdas, ya. Penting sekali kita, ya, jangan sampai kita terjerumus, ya, ya, ke dalam siksa kubur, ya, naudzubillahi min dzalik, ya. Maka kita berlindung kepada Allah dari siksa kubur, ya. Nah, kubur itu adalah persinggahan pertama menuju akhirat, ya. Rasulullah bersabda, Ya, sesungguhnya kuburan itu merupakan persinggahan pertama menuju akhirat. Jika seseorang selamat melampauinya, maka setelah itu ia akan menjadi lebih mudah, lebih ringan. Ya. Tapi jika ia tidak selamat melampaui kuburan tersebut, maka akan dihadapi setelahnya itu akan menjadi lebih berat. Nah, ini adalah riwayat dari hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim, ya. Dari Utsman bin Affan, ya radhiyallahu anhu. Nah, kemudian Al-Albani menetapkan sebagai hadis hasan dalam Shahih Al-Jami, ya. Nah, Rasulullah juga bersabda di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim dari Abu Hurairah, ya. Yaitu ma ra'aitu mangzaron qazun qazu illa wal qabru afdau minhu ya. Ma ra'aitu man daran qadu illa wal qabru afdau minhu ya. Saya tidak melihat suatu pemandangan pun kecuali kuburan itu pasti lebih dahsyat daripadanya ya. Lebih dahsyat daripadanya. Maka saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, ya. Maka kita tidak boleh tertipu, ya, dengan pemandangan tentang kubur ini, ya. Kita tidak boleh tertipu dengan pemandangan tentang kubur ini. Kenapa? Karena memang secara lahiriah, fisik mata, kasat mata, kubur itu tenang, ya, tapi di dalamnya itu penuh dengan ketidaktenangan, ya kan? Ya, kubur kelihatannya diam, tenang, tapi di dalam kubur itu, ya, nasib orang itu luar biasa, ya. Banyak orang yang menderita, banyak orang yang disiksa, ya kan? Dan mereka berteriak-teriak, cuma teriakannya tidak didengar oleh jin dan manusia, ya kan? Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, demikian dulu, ya. Terkait dengan siksa kubur ini, ya. Intinya adalah bahwa kubur itu, ya, siksa kubur itu ada, ya. Kita yakini ada, ya. Dan sudah menanti orang-orang di dunia ini, ya. Maka kita perlu berhati-hati, ya. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari azab kubur, ya. Ya, yang bisa terjadi lama sekali, itu adalah kita kembali kepada Allah, ya. Kita taubat kepada Allah, ya. Kalau ya, kalau kita masih belum muslim, masih kafir, maka kita kembali kepada fitrah kita. Fitrah kita adalah muslim, ya, yaitu mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Begitu banyak bukti-bukti di hidup di dunia ini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Yang menciptakan adalah Allah. Semua jagat raya ini Allah yang menciptakan. Yang memberikan rezeki Allah, yang menumbuhkan tumbuhan, yang memperkembangbiakan hewan, ikan yang kita makan, itu makanan itu semuanya adalah Allah yang menumbuhkan, ya kan? Yang tidak ada manusia yang bisa menghidupkan tanaman. Tidak ada jin dan manusia yang bisa memperkembangbiakkan binatang, ikan, enggak ada, ya. Semuanya itu adalah Allah yang memperkembangbiak. Bukan alam, bukan alam. Alam itu apa? Alam itu makhluk mati, ya. Alam itu diatur, yaitu yang mengatur adalah Allah, ya kan? Semuanya adalah Allah yang mengatur, yang mengendalikan. Jadi Allah sangat sibuk sekali, tiap menit, tiap detik. Kenapa? Yang menumbuhkan sel-sel di dalam seluruh tanaman, hewan, yaitu adalah Allah. Termasuk di dalam sel-sel tubuh kita, ya kan? Di dalam tulang kita, ya, di dalam daging kita, ya kan? Itu semuanya sel-sel bertumbuh, berkembang adalah Allah, atas kehendak Allah, atau Allah yang mengontrol, Allah yang mengatur, ya gitu. Jadi Allah sangat sibuk, ya. Sangat sibuk, ya. Allah menjaga jagat raya ini, galaksi ini, ya. Jagat raya ini beredar sesuai dengan orbitnya. Allah yang mengatur dan mengendalikan. Tidak ada yang mampu mengatur dan mengendalikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maagung, Allah yang Mahabesar. Maka jalan satu-satunya kita kembali kepada fitrah kita, yaitu kepada Islam, kepada jalan hidup Islam, jalan hidup para nabi dan para rasul. Semua nabi dan semua rasul, jalan hidupnya adalah jalan hidup Islam, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasul. La ilaha illallah, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kita umat Muhammad ini, ya, sejak 14 abad lampau sampai sekarang, sampai nanti akhir zaman, ya, sebelum kiamat, itu adalah umat Muhammad. Maka kita, ya, harus mengikuti jalan hidup Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita harus masuk Islam dengan berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, bagi saudaraku yang sudah masuk Islam, maka perkuat kembali ya keimanan itu, ya kan? Jangan sampai kita disesatkan oleh setan, ya. Orientasi kita hidup adalah untuk Allah, ya kan? Orientasi hidup kita adalah supaya kita selamat dari siksa kubur, dari api neraka, ya. Orientasi hidup kita adalah untuk kehidupan akhirat kita, bukan dunia ini. Maka kalau Anda ya terdominasi, ya sekarang ini didominasi oleh apa keinginan duniawi yang mendominasi hati dan pikiran Anda, maka kita harus lepaskan itu dan kita kembali kepada Allah, ya kan? Kita jadikan dunia ini hanya sarana di tangan, bukan di hati, ya. Jangan sampai dunia itu masuk ke hati kita, mendominasi hati kita sehingga menjadi tujuan hidup kita. Nah, kalau gitu maka kita naudzubillah dzalik bisa terperosok ke dalam kemunafikan, atau kita menjadi orang-orang yang banyak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah dzalik juga, ya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari kekafiran, ya. Naudzubillah, ya. Dari kekafiran dan juga dari kemunafikan, ya. Naudzubillah, ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Demikian, mohon maaf para lafan, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.